bersinar. Ku bersumpah takkan ingkar janji, hanya engkau kasih satu dalam hatiku. Selama hayatku dikandung badan, cintaku takkan putus di jalan. Engkau lah cahaya pelitanya hidupku. Oh, Dewi cintaku. Setinggi apapun gunung yang merintangi, tak mungkin aku berpaling darimu. Sedalam apapun jurang yang tak akan mampu merubah cintaku. Kau Dewiku, kau harapanku, hanya satu kasih dalam hatiku. Selama hayatku dikandung badan, cintaku takkan putus di jalan. Engkau lah cahaya pelitanya hidupku. Dewi cintaku. Setinggi apapun gunung yang merintangi, tak mungkin aku berpaling darimu. Sedalam apapun jurang yang memisahkan, tak akan mampu merubah cintaku. Kau Dewiku, kau harapanku, hanya satu kasih dalam hatiku. Selama hayatku dikandung badan, cintaku takkan di jalan. Engkau lah cahaya pelitanya hidupku. Oh, Dewi cintaku.